Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yamidin. Asyadu an la ilaha illallah wa tahu la syarika lah. Wa asyadu anna Muhammadan abaduhu wa rasuluhu amaba. InsyaAllah kita lanjutkan ya. Peki jenazah insyaallah ini masuk pada pembahasan yang terakhir. Pada pekan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang hal-hal yang dimakruhkan dan juga yang diharamkan. Dimakruhkan dan juga apa yang diharamkan di tentang permasalahan jenazah, baik tentang menyemen kuburan dan segala macam, kemudian haram hukumnya yang terakhir itu kita sebutkan tentang mengubur lebih dari dua jenazah pada satu liang, dengan satu liang. Nah kemudian di situ penulis melanjutkan tentang permasalahan yaitu kirim pahala gitu ya, kirim pahala. Nah pada pekan yang lalu anak keliru bacanya gitu, anak keliru bacanya di mana anak membaca bahwa kirim pahala menurut penulis itu diharamkan gitu. Ternyata setelah anak baca lagi bahwa yang kirim pahala ini merupakan kalimat baru. Maka kata penulis di sini rahimahullah ta'ala, wa ayyu qurbatin qu'ilat wa ju'ila thawabuha li muslimin hayyin aw mayyitin nafa'ahu. Bahwa segala sesuatu yang bisa menghasilkan pahala, wa ayyu qurbatin, segala sesuatu yang bisa menghasilkan pahala, kemudian pahalanya itu wa ju'ila thawabuha, dikirim buat siapa? Dikirim buat orang muslim baik yang hidup ataupun yang mati, maka ini nafa'ahu, maka ini sampai bermanfaat bagi siapa? Bagi si muslim ini. Jadi penulis juga berpendapat bahwa kirim pahala maka hukumnya itu adalah disyariatkan, sebagaimana pada pekan yang lalu juga sudah ana singgung bahwa pendapat tersebut dalam mazhab Ahmad itu adalah bahwa mengirim pahala baik untuk orang yang sudah wafat ataupun orang yang sudah mati, selama masih muslim, dia itu muslim, maka bermanfaat baginya. Jadi sekarang nih kita misalnya mau kirim pahala nih untuk siapa? Untuk orang tuanya Bu Evi nih yang udah bikin panti, udah ngasih tanah buat bangun pesantren. Kita mau kirim Al-Fatihah, kita kirim sama-sama Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu semua pahalanya insya Allah nyampe ke orang tuanya Bu Evi. Terus kitanya gimana seharusnya? Kitanya juga dapat. Jadi insya Allah kitanya juga dapat insya Allah ta'ala. Ini pembahasan terakhir yang pada pekan lalu kita berhenti di sini. Wasunnah dirijalin. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang perkara-perkara yang disunnahkan. Disunahkan yang pertama itu adalah lirijal ziyaratu qabri muslimin. Yang pertama, laki-laki disunahkan untuk ziarah kubur. Jadi kalau yang hukumnya sunnah ziarah kubur itu adalah laki-laki. Kebalik ya? Iya, subhanallah, kebalik tulisannya. Kasihan ntar orang yang nonton. Berarti pekan lalu juga kebalik, Bu. Ini kita tukar dulu ya. Biar Masya Allah sekarang. Alhamdulillah. Jadi yang disunahkan itu yang pertama dalam menziarahi kuburan itu adalah laki-laki. Lalu kalau perempuan bagaimana? Perempuan, maka perempuan dalam mazhab Ahmad dan untuk menziarahi kuburan ada yang bilang makruh dan ini pendapat resmi, ada yang bilang haram. Makanya kalau ya kalau di Indonesia ini kebanyakan kalau misalnya kita lagi nganterin jenazah gitu ke kuburan, biasanya perempuan enggak ikut. Perempuan cuma di rumah doang. Ya karena memang paling kecilnya itu adalah makruh dan ada juga bahkan yang bilang haram. Ini untuk perempuan. Jadi sunnah untuk menziarahi kubur itu hanya untuk pihak laki-laki saja. Kemudian yang kedua, yang disunahkan juga di sini kata penulis rahimahullah taala wal qiraatu indah, baca Quran di kuburan. Baca Quran di kuburan. Kenapa baca Quran di kuburan? Gitu. Korelasinya dengan ini nih. Dengan ini. Sebagian ulama bilang ya kalau misalnya baca Quran di kuburan, pahalanya ditujukan kepada si mayit. Ada juga yang bilang bahwa baca Quran di kuburan mudah-mudahan bisa meringankan azab kubur. Meringankan azab kubur. Wal qiraatu indahu wa ma yukhaffifu anhu. Itu dan yang ketiga disunahkan itu apa saja yang bisa meringankan azab kubur. Apa saja yang bisa meringankan azab kubur? Meringankan azab kubur. Yang bisa meringankan azab kubur, contohnya yang paling kecilnya itu adalah walau bijak lijari datin rukobatin fi al-qabr. Walaupun cuma narok pelepah korma. Jadi Nabi SAW dulu ketika menziarahi kubur, beliau taruh pelepah korma di atas kubur. Maka Nabi SAW ini nanti selama pelepah kormanya ini masih belum kering, insya Allah orang ini azab kuburnya berhenti. Artinya naruh pelepah korma saja di atas kuburan itu meringankan azab kubur. Cuma naruh pelepah korma aja ngeringanin azab kubur, apalagi baca Quran. Makanya kata Nawawi rahimahullah ta'ala, dia bilang kalau naruh pelepah korma aja yang seperti itu meringankan azab kubur, maka baca Quran lebih utama. Nah, sebagian para ulama juga mengkiaskan naruh pelepah korma sama dengan naruh nebar bunga, nebar kembang. Jadi dikiaskan. Sehingga yang sunnah itu adalah ziarah kubur buat laki-laki yang pertama. Kedua, baca Quran di kuburan. Dan juga apa saja yang bisa meringankan azab kubur, walaupun cuma narok sebatang pelepah korma. Yang keempat, waqaulu zair wa narin bihi. Maka yang keempat juga disunahkan itu adalah berdoa. Berdoa. Berdoa ini termasuk dari yang pokoknya kembalinya ke sini nih. Kembalinya adalah gimana caranya kita itu berziarah kubur. Ya tentunya manfaat yang pertama buat kita adalah tadzkirul akhirah, bahwa si kuburan-kuburan ini maupun yang telah meninggal ini membuat kita ingat akan akhirat. Tapi tujuan yang kedua juga supaya kita bisa mendoakan si sahibul qabr, si mayit, baik dengan rahmat ataupun dengan takhfiful adab, dengan meringankan adab, apapun, baik dengan baca Quran, naruh pelepah korma ataupun berdoa secara langsung, ini pun bisa dilakukan. Nah, kemudian yang kelima itu adalah waqaulu zair wa marin bihi assalamu alaikum dar qaumin mu'minin. Baca zikir. Zikir tentang apa? Zikir tentang ya, zikir kalau masuk ke kuburan. Zikir kalau masuk ke kuburan, apa zikirnya? Assalamu alaikum dar qaumin mu'minin. Yarhamul mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin minkum wal mustaakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa ghfir lana wa lahum. Ini dzikirnya. Insyaallah bisa di Google dzikir kalau misalnya datang ke kuburan, kalau misalnya kita ke Madinah gitu, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ke belakang itu ada kuburan Baqi. Ketika kita masuk dari pintu utama udah ada tuh gede doanya untuk baca dzikir ketika masuk kuburan. Itu tadi yang disebutkan assalamualaikum dar qaumil mu'minin wa inna insyaallah ikum lahiqun dan seterusnya. Dan seterusnya. Kemudian permasalahan yang selanjutnya itu adalah permasalahan takziah. Nah, ini juga yang selanjutnya disunahkan itu adalah wa ta'ziyatul masab bil mayyit sunnatun. Takziah bagi yang ditinggalkan itu hukumnya sunnah. Jadi kalau misalnya ada tetangga yang meninggal, tetangga kita datengin. Apalagi kalau misalnya memang keluarga kita yang meninggal, ya otomatis orang-orang ya insyaallah bakal datengin kita. Artinya takziah, apa sih bahasa Indonesianya Bu? Takziah, Bu. Ya takziah ya. Ngelayat, iya benar. Masya Allah, ngelayat. Ngelayat hukumnya adalah sunnah. Jadi ngelayat ini hukumnya sunnah. Dan dalam permasalahan ngelayat itu yang pertama harus kita ingat bahwa si keluarga tersebut ini lagi ditimpa musibah. Apa musibahnya? Musibahnya itu dia baru ditinggal sama keluarganya gitu kan. Ada orang yang meninggal dari keluarganya. Maka kalau orang lagi ditimpa musibah seperti ini, jangan direpotin. Orang-orang takziah biar dapat makanan, biar dapat bungkusan. Orang jadi udah meninggal, ya kan, bapaknya mati, terus pakai utang lagi buat apa? Nyediain makanan supaya orang-orang kalau datang dapat nasi box. Kasihan. Gimana? Jangan Bu, apalagi sampai ngutang. Ya kan banyak nih orang sampai ngutang, sediain tenda, sewa kursi, apa segala macam. Kasihan anak. Haji 7 hari kalau hari tak ada duitnya kan terlalu. Nah makanya. Saya waktu bapak begitu. Gitu. Jadi kasihan. Ditanyain. Gak digajiin buat emak. Cuma pas 3 hari doang itu melihat. Iya. Jadi kita harus ingat bahwa takziah ini orang yang lagi ditinggal meninggal gitu, ada anggota keluarganya yang meninggal, dia lagi dapat musibah. Jadi kalau lagi dapat musibah, jangan kita ngarepin dapat makanan dari dia, justru kita yang bawa. Itu nih orang bawain apa ya, nasi padang deh, pakai roti, snack, minuman, apa segala macam, tanya aja. Bu, Pak, nanti saya bawa minuman ya, nanti saya bawa makanan ya, nanti saya nyumbang aqua ya, nanti pokoknya kita yang bawa. Jangan merepotin mereka. Dan kalau misalnya kita nanti yang bawa makanannya berlebih, dia mau kasih ke orang yang takziah, itu urusan dia. Yang penting jangan dia buat makanan sendiri. Sehingga di dalam mazhab Ahmad bahwa ketika keluarga ditinggal anggotanya meninggal, maka hukumnya makruh untuk bikin makanan. Makruh untuk bikin makanan. Yang bikin makanan itu adalah orang yang harusnya takziah. Tetangganya, orang jauh, nih kirim makanan ke si fulan. Kedua, dalam masalah takziah ini berlaku selama 3 hari. Jadi kalau 3 hari, ya ini masa berkabung gitu masih. Oh ya takziah ya. Ini 3 hari. Jangan sampai terus-terusan. Itu bukan takziah lagi. Takziah itu melayat waktunya itu 3 hari. Dan yang ketiga, yang namanya takziah itu kan pasti ada ngumpul-ngumpul gitu ya. Ngumpul-ngumpul. Nah, kalau misalnya ngumpul-ngumpulnya ini adalah ngumpul-ngumpul ringan, kita sediain teh, ada kopi, ada aqua segala macam. Maka ya termasuk diantara ulama yang membolehkan itu adalah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ini ya namanya orang udah takziah, ada teh ya, orang takziah pasti kan banyak yang takziah. Gak mungkin habis takziah langsung cus, langsung hilang gitu, enggak ya. Habis takziah dia datang ya otomatis ada perkumpulan di situ. Yang namanya kalau udah ngumpul ya ada minuman, ada teh, ada segala macam, tapi enggak makan ya. Kalau makanan dari orang lain. Tapi kalau kita misalnya mau bikin teh atau air putih, kopi segala macam ya silakan, boleh-boleh aja. Ada juga yang bilang bahwa yang demikian ini tidak disyariatkan. Ala kulihat. Perkaranya enggak begitu tapi itu kenceng gitu. Dalam artian, wah ini orang ngumpul-ngumpul habis kayak gini nih, bid'ah nih segala macam. Santai aja gitu. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Ya kalau misalnya mau dilakukan memilih yang boleh, ya silakan-silakan aja, bahkan yang membolehkan termasuk di antara ulama yang ya misalnya ya apa ya, reputasinya itu kencang terhadap permasalahan bid'ah, yaitu Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ngumpul-ngumpul ringan, ngopi, ngeteh, air putih, alhamdulillah. Yang seperti ini mubah insyaallah. Dan yang keempat, takziah itu kita datang ke mereka untuk apa? Untuk bikin tabah gitu. Bikin tabah dengan apa? Ya kita datang, ya kita kasih nasihat, ya mudah-mudahan tetap sabar ya, mudah-mudahan yang telah meninggal dilipat gandakan pahalanya sama Allah Subhanahu wa taala, seluruh keluarga yang ditinggal mendapatkan kesabaran, ketabahan. Nah, itu merupakan ucapan-ucapan yang disyariatkan diucapkan ketika kita bertakziah kepada mereka yang ditinggal mati oleh salah satu anggota keluarganya. Kemudian yang selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala di sini. Penulis bilang bahwa wa yajuzul buka'u alaihi. Boleh. Boleh. Yang pertama nangis. Ini nangis boleh. Wajar gitu. Kita ditinggal sama anggota keluarga, nangis. Ya. Ya udah, alhamdulillah. Namanya manusia, masa ditinggal sama orang yang disayangin, dicintai terus dia tiba-tiba enggak nangis. Gawat tuh hatinya tuh. Enggak punya hati jangan-jangan. Jangan-jangan kagak punya hati tuh, udah ditinggal mati kagak nangis gitu. Nangis boleh. Nangis hukumnya boleh gitu. Yang enggak boleh wa haruma nadbun wa niyah. Tapi kalau nangisnya udah lebay, lebay, wah meraung-raung, robek-robek baju. Udah kayak sinetron apa, wah bapak segala macam. Nah, ini enggak boleh. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Kenapa haram? Karena kematian itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir Allah Subhanahu wa taala itu enggak boleh kalau kita enggak ridho. Apalagi sampai kesel. Kesel saya mimpin. Wah, sampai nah itu enggak boleh. Jadi kalau nangisnya biasa normal boleh. Tapi kalau udah sampai lebay, nah ini ngeraung-raung suaranya sampai kedengeran tetangga, nah ini lebay dan hukumnya itu adalah haram. Wasyaqqu tsaubi, dan juga haram hukumnya sampai robek-robek baju. Nah, ini kalau zaman dahulu, di zaman jahiliyah, zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang kalau meninggal yang perempuan itu sampai robek-robek baju. Gitu. Wah, bapak, bajunya robek. Itu segala macam, itu maksudnya pengen nunjukin dia itu sedih. Pengen nunjukin ke orang lain dia itu sedih, cuman ketika datang Islam maka yang seperti itu dikasih tahu bahwa ya sedih mah normal-normal aja, kita juga tahu namanya sama-sama manusia dan nggak perlu sampai teriak-teriak terus atau sampai robek-robek baju ataupun walak muqaddin wa nahwuhu ataupun nepok-nepok pipi. Nggak tahu kalau di Indonesia kayaknya nggak ada ya buat nepok-nepok pipi. Biasanya yang pernah saya lihat orang berapa. Kenapa bu? Orang-orang nepok-nepok pipi. Bukan cuma pipi dia, tapi teriak-teriak pipi. Ya mungkin. Gitu. Jadi ketika kesedihan itu diungkapkan secara lebay, maka dalam syariat Islam hukumnya adalah haram. Nah, ini tentang fikih tentang jenazah sudah selesai. Insyaallah sekarang kita akan masuk kepada fikih zakat insyaallah. Sedikit aja.